Saya pernah dengar kalau jual pada solat jemaah haram. Apa hukum jual pada waktu solat yang lain? Ha, dengar boleh. Bukan kita nak ngajar, kongsi, share. Eh? Yang haram jual pada hari jemaah ialah orang yang wajib solat jemaah saja. Orang yang tak wajib solat jemaah tak haram. Contoh orang puan wajib tak semayang jemaah. Orang puan tak haram jual beli bila bang hari jemaah. Budak-budak pun tak haram. Deh. Ha. Orang laki-laki yang tak wajib jemaah, orang uzur syar'i tak haram jual beli ketika azan jemaah. Nah, yang haram orang yang wajib hadir jemaah. Maka masuk waktu lain haram tak? Tidak diharam. Hanya nas ini berlaku pada hari jemaah, waktu solat jemaah saja. Ayat fada'is solah, fada'il baik, wazarul baik, sorry. Wazarul baik, ayat yang berbunyi, hendaklah kamu tinggalkan akan jual beli, khusus untuk solat jemaah sahaja.